الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan masalah yang ketiga, hal-hal yang disunnahkan ketika masuk fi al-khala, zikir-zikir yang dianjurkan dibaca ketika masuk ke dalam WC, demikian pula keluar dari WC. Kemudian berkata al-muallif hafizahullah ta'ala al-mas'alatul rabi'ah, ma yahrumu fi'luhu ala man arada qadha' al-hajah. Permasalahan yang keempat, hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan bagi orang yang ingin membuang hajat. Yahrumu al-baulu fil ma'ir rakid. Diharamkan buang air kecil di air yang tergenang. Air yang tidak mengalir. Di hadis Jabirin radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu naha anil bawli fil ma'ir rakid, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang buang air kecil di tempat air yang tergenang atau yang tidak mengalir. Hadis ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita larangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagi seorang muslim untuk buang air kecil di kumpulan air di mana air ini tidak mengalir, seperti halnya kolam atau yang semisalnya. Dan larangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam asal hukumnya adalah haram. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang seorang muslim buang air kecil di tempat air yang tidak mengalir. Kemudian setelah itu dia mandi dari air tersebut. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yabulanna ahlukum fil ma'i da'im alladhi la yajri, thumma yaghtasilu fihi." Jangan sekali-kali salah seorang kalian buang air kecil di tempat air yang tidak mengalir, lalu kemudian setelah itu dia mandi di situ. Dalam riwayat yang lain, thumma yaghtasilu minhu, kemudian dia mandi dari air tersebut. Ya, ini secara akal saja, ini bukan perbuatan orang yang berakal sehat. Bagaimana mungkin seorang akan mandi di sebuah tempat di air yang tidak mengalir, lalu sebelumnya dia kencing. Setelah dia kencing, baru dia mandi. Orang yang berakal sehat tidak akan melakukan perbuatan ini. Dan di samping itu pula akan menyebabkan timbulnya munculnya najis, menyebabkan kotornya air tersebut, dan mungkin pula akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yaghtasilanna ahadukum fil ma'i da'im." Jangan sekali-kali salah seorang kalian mandi di tempat air yang tidak mengalir. Maka di sini ada tiga larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, larangan seorang mandi di tempat air yang tidak mengalir, yaitu mandi janabah. Dan yang kedua, larangan seorang untuk mandi yang sebelumnya dia buang air kecil di tempat tersebut. Dan yang ketiga, larangan seorang buang air kecil di tempat air yang tidak mengalir. Ini semua dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan apabila buang air kecil dilarang, dan illatnya, sebabnya adalah akan menyebabkan talawuz, kotornya air tersebut, dan air itu menjadi najis yang semestinya memungkinkan untuk dimanfaatkan. Namun disebabkan karena ini datang lalu kencing di tempat itu, datang lagi yang lain kencing lagi di tempat tersebut, sementara air tersebut tidak mengalir, sehingga menyebabkan najis itu, air tersebut menjadi air yang najis, yang kotor, yang tidak lagi bisa dimanfaatkan. Berarti dari hadis ini menunjukkan bahwa jika air tersebut mengalir, hukum asalnya diperbolehkan. Yang dilarang adalah apabila air tersebut tidak mengalir. Termasuk kolam, tempat mandi yang airnya tetap. Ini tidak diperbolehkan. Hanya saja para ulama mengecualikan apabila air tersebut dalam jumlah yang banyak sekali. Al-ma'ul mustabhar. Seperti danau, laut. Ini tidak memberikan pengaruh sama sekali. Maka ini diperbolehkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Id. Dan yang lainnya bahwa jumlah air yang banyak sekali, yang tidak memberikan pengaruh dengan buang airnya seorang di tempat tersebut, yang demikian tidak mengapa. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang buang air kecil dalam kondisi apapun, dengan cara bagaimanapun. Sebab ada sebagian pendapat mengatakan bahwa yang dilarang kalau kencing secara langsung, datang ke kolam tersebut lalu kencing di situ. Tapi kalau misalnya dia kencing di botol, dia masukkan air kencingnya di botol, setelah itu air kencing yang di botol tersebut dituangkan ke air yang tergenang, katanya boleh. Seperti yang disebutkan oleh Ibn Hazm, namun ini pendapat yang sangat-sangat lemah. Sebab bukan dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang kencing langsung atau tidak langsung, namun yang dimaksud adalah tercemarnya air tersebut. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat mencemarkan air itu sehingga tidak lagi menjadi air yang suci dan mensucikan, tidak diperbolehkan. Kalau buang air kecil saja tidak diperbolehkan, maka terlebih lagi buang air besar lebih tidak diperbolehkan. Wa hadha min babi aula. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kencing di sini untuk menyebutkan sesuatu yang hukumnya minimal, untuk menjelaskan bahwa yang di atas itu lebih tidak diperbolehkan lagi. Wa la yumsiku dhakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wa la yastanji biha. Dan jangan seseorang memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dalam keadaan dia buang air kecil. Wa la yastanji biha, dan jangan dia beristinja dengan menggunakan tangan kanannya. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza bala ahadukum fala ya'khudanna dhakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi. Apabila salah seorang kalian buang air kecil, maka jangan dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, dan jangan pula dia beristinja dengan menggunakan tangan kanannya. Maka hadis ini menunjukkan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sedang buang air kecil, tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan. Berarti memegangnya dengan tangan kirinya. Apabila seorang hendak beristinja, hendak membersihkan kemaluannya dan duburnya, maka dia bersihkan dengan menggunakan tangan kiri. Sebab tangan kanan digunakan dalam hal-hal yang sifatnya karam, yang mulia. Adapun dalam hal izalatul adha, menghilangkan kotoran, maka yang digunakan adalah tangan kirinya. Dan berselisih para ulama, apakah yang demikian hukumnya haram ataukah makruh. Mayoritas para ulama menganggap bahwa memegang tangan dengan tangan kanan pada saat buang air kecil hukumnya makruh. Ada sebagian madhab, dan itu madhab yang dikuatkan oleh Ibn Hazm, beliau berpendapat haram, diharamkan bagi seorang sedang buang air kecil memegang dengan tangan kanan. Demikian pula pada saat beristinja. Dan apakah larangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ini secara mutlak, baik pada saat buang air kecil atau dalam kondisi yang lainnya, tidak dalam keadaan buang air kecil. Nah, ini juga berselisih para ulama. Yang disebutkan di dalam hadis ini, فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ, jangan sama sekali salah seorang kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya, hubungannya dengan buang air kecilnya seseorang. Namun ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha yatanaffas fil ina wa yamassa dzakarahu bi yaminihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang bernafas di dalam bejana, dalam bejana tempat minum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Hadis ini sifatnya umum, menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, dan tidak disebutkan pada saat buang air kecil. Sehingga keadaan yang lebih afdal, hendaknya seseorang dalam kondisi apapun tidak menyentuh kemaluannya dengan menggunakan tangan kanannya. Apabila dia hendak menyentuh, maka menyentuh dengan menggunakan tangan kiri, baik pada saat buang air kecil atau dalam kondisi yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lamu shawab. Semoga apa yang kita sebutkan dapat memberikan manfaat kepada kita. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.